Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Tiga warga Aceh terlibat kasus narkoba bebas dari hukuman mati di Malaysia. Penerbangan di Bandara SIM ditunda beberapa jam pada hari pertama Idul Adha. Massa bentangkan bulan bintang saat demo di DPRK Loksmawe. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Smawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tiga warga Aceh yang terlibat kasus narkoba akhirnya bebas dari hukuman mati di Malaysia. Ketiganya bebas setelah mendekam 23 tahun di penjara. Mereka merupakan warga Biren yakni Bustamam bin Bukhari, Tarmizi bin Yakub, dan Sulaiman bin Ismail. Mereka tiba di Aceh Kamis kemarin yang diantar langsung dua orang petugas Kementerian Luar Negeri dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri. Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan ketiganya tertangkap membawa narkoba jenis ganja pada tahun 1996. Mereka divonis hukuman mati oleh Mahkamah Malaysia. Setelah divonis, pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur mengajukan surat permohonan pengampunan bagi ketiganya. Tahun 2012, mereka bertiga mendapatkan pengampunan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Selanjutnya, pemerintah Indonesia kembali mengajukan surat permohonan kepada Malaysia atas hukuman seumur hidup itu. Karena didukung perilaku baik selama dalam tahanan, ketiganya akhirnya diberikan pengampunan, yaitu menghirup udara kebebasan. Sebelum dibebaskan kemarin, ketiganya sudah 23 tahun menjalani hukuman di penjara. Al-Hudri menyambut baik kebebasan ketiganya. Menurut Al-Hudri, mereka sangat beruntung mendapatkan pengampunan dari polisi di Raja Malaysia. Pasalnya mereka telah divonis hukuman mati. Jumat ini ketiganya dipulangkan ke kampung halamannya di Biren. Al-Hudri mengaku ketiganya akan diberikan pendampingan oleh Dinas Sosial, apalagi pihaknya memiliki program khusus yaitu pendampingan ex-napi. Darlun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan akhirnya menyetujui penghentian sementara aktivitas penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar, khususnya pada hari pertama Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Persetujuan dikeluarkan sebagai jawaban atas surat Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali kepada General Manager PT Angkasa Pura II yang diajukan pada 24 Juli 2019. General Manager PT Angkasa Pura II Yosugiono mengatakan penghentian aktivitas penerbangan dilakukan khusus hari pertama Hari Raya Idul Adha mulai pukul 07.25 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Walau demikian, pembatasan itu tidak mempengaruhi jadwal penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air dari Bandara SIM sebab penerbangan kedua pesawat dilakukan di bawah pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Sementara yang mengalami penundaan ketibaan di Bandara SIM ada tiga maskapai yaitu Air Asia yang menurut jadwal tiba pukul 07.20 waktu Indonesia Barat dari Kuala Lumpur, Citylink tiba pukul 09.00 dari Kuala Namu, dan Firefly tiba pukul 09.40 dari Penang, Malaysia. Pesawat tersebut baru bisa mendarat di Bandara SIM mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, Yos juga menyampaikan bahwa manajemen PT Angkasa Pura II akan menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah di lapangan parkir Bandara SIM bersama para stakeholder dan komunitas bandara serta masyarakat sekitar. Penyelenggaraan sholat Idul Adha ini diiringi dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 1 kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sudarlun, aksi membentangkan bendera bulan bintang mewarnai demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa PASE di halaman DPRK Kota Loksmawe Kamis kemarin. Aksi mereka terkait belum adanya realisasi butir-butir MOU Helsinki. Awalnya para pendemo berkumpul di depan Masjid Agung Islamic Center. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dengan menggunakan satu unit mobil dan sejumlah sepeda motor, mereka bergerak menuju gedung DPRK dan langsung berorasi. Massa menyuarakan mengenai belum jelasnya realisasi butir-butir perjanjian Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005 lalu. Mereka juga mengusung sejumlah poster yang bertuliskan Selamatkan Kanun dan Marwah Aceh dan Jangan Cederai Perdamaian Aceh. Massa juga melantunkan Hikayat Perang Sabi. Di tengah kerumunan, tiba-tiba mereka membentangkan dua bendera bulan bintang. Dalam orasinya, orator menyatakan bendera tersebut bukanlah milik sekelompok orang, tapi milik semua orang Aceh. Massa berharap agar bendera ini segera berkibar di Aceh. Saat para orator sedang berorasi, Ketua DPRK Loksmawe M. Yasir Umar bersama sejumlah anggota dewan keluar gedung untuk menemui pendemo. Yasir di hadapan massa mengakui belum selesainya implementasi seluruh butir MOU. Pihaknya selaku DPRK Loksmawe berharap pemerintah pusat agar benar-benar memiliki niat baik menyelesaikan semua masalah perjanjian damai di Aceh. Sudarlun, kecelakaan fatal terjadi di Jalan Banda Aceh Melabu, tepatnya di Desa Tanoh Manyang, Kecamatan Tenom, Aceh Jaya, Kamis kemarin. Satu orang dilaporkan meninggal dunia setelah ditabrak sepeda motor. Korban adalah Muhadiyah Sem, 40 tahun, seorang petani, warga Desa Batero, Kecamatan Tenom. Kasat Lantas Polres Aceh Jaya Ibtu Iswandi mengatakan, saat kejadian Muhadiyah Sem berboncengan dengan istrinya Fatimah, 38 tahun, dari Banda Aceh ke Melabu. Keduanya menumpang sepeda motor jenis Vario BL5474WG yang dikendarai oleh Fatimah. Tiba di lokasi kejadian, Fatimah membelok kendaraan ke SPBU diduga untuk mengisi BBM. Namun saat berbelok, Fatimah tidak melihat kendaraan lain di belakang. Saat itu muncul Honda CB150R BL4788TR yang dikendarai Abua Mas Muda, 30 tahun, warga Desa Ujung Pandang, Labuan Haji Barat, Aceh Selatan. Karena jarak sudah terlalu dekat, Honda CB langsung menabrak mereka dari belakang. Dalam kecelakaan ini, Fatimah tidak mengalami luka, sedangkan Muhadiyah Sem mengalami luka berat dan meninggal dunia di Puskesmas Tenom. Sementara Abu Amas Muda mengalami luka-luka robek di dagu, bibir, dan lecet tangan kanan serta kiri. Polisi telah menangani kecelakaan tersebut. Kedua kendaraan yang terlibat telah diamankan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga unit rumah di Kampung Bangka Jaya, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, ludes terbakar Kamis kemarin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun semua harta benda milik korban ludes dilalap si jago merah. Koordinator Tanggap Darurat Bencana Aceh Utara, Amiruddin, mengatakan tiga rumah yang terbakar, masing-masing satu unit rumah panggung berkonstruksi kayu, satu unit semi permanen, serta permanen. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena penghuni telah keluar rumah. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Amiruddin menyebut api yang menghanguskan tiga rumah ini baru berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam dari PT PIM dan Pemkab Aceh Utara tiba di lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun semua harta benda milik korban ludes dilalap si jago merah. Total penghuni ketiga rumah tersebut terdiri dari 4 kepala keluarga atau 19 jiwa. Para korban kini terpaksa mengungsi. Kapolsek Dewantara AKP Erpan Syah menambahkan, adapun identitas pemilik rumah yang terbakar, masing-masing Nurdin, 47 tahun, yang terbakar di bagian atap, Saiful Bahri, 41 tahun, yang ludes terbakar, dan milik Nur Laili, 37 tahun, juga ikut ludes terbakar. Untuk sementara, korban harus mengungsi ke rumah famili. Kerugian yang dialami para korban diperkirakan sekitar 300 juta rupiah. Sudarlun, jamaah haji Indonesia termasuk JCH asal Aceh, Jumat pagi ini diberangkatkan bertahap menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf dan serangkaian ibadah haji lain. Wukuf adalah puncak haji yang berarti diam atau berhenti sejenak di Arafah. Diam atau berhenti sejenak adalah mengisyaratkan bahwa suatu saat semua yang fana akan berakhir atau tidak bergerak lagi. Data yang dihimpun, jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji tahun ini mencapai 4 juta orang, termasuk 200 ribu jamaah tuan rumah Arab Saudi. Sementara total jamaah haji asal Indonesia berjumlah 212.732 orang yang terbagi dalam 529 kloter dan jamaah dari Aceh sebanyak 4.393 orang. Laporan dari petugas haji, semua fasilitas kemah jamaah di Arafah dan Mina telah siap termasuk mesin pendingin. Khusus jamaah haji Indonesia karena jumlahnya sangat banyak, maka akan dilakukan pemberangkatan bertahap. Pada 9 Zulhijjah atau Sabtu pagi, jamaah seluruhnya sudah berada di Arafah. Rencananya jamaah akan diberangkatkan ke Arafah dengan menggunakan 21 bus yang telah disiapkan bagi masing-masing maktab. Fase pemberangkatan jamaah haji dari Mekah ke Arafah pada 8 Zulhijjah yang bertepatan dengan 9 Agustus ini akan terbagi dalam 3 tahap. Sementara itu JCH Aceh mulai diberangkatkan Jumat pukul 9 waktu Arab Saudi. Sementara Kabid Transportasi PPIH Asep Subhana menyampaikan proses pemberangkatan jamaah dari Mekah menuju Arafah akan diawasi maktab serta petugas transportasi PPIH. Hal ini untuk menghindari kemacetan penggunaan lift pada masing-masing pemondokan. Guna pengangkutan massa puncak haji, pemerintah Arab Saudi mengerahkan seluruh bus yang ada di Mekah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 9 Agustus 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.